Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari kemerdekaan. Tapi apakah kita benar-benar sudah merdeka? Karena kemerdekaan yang hakiki adalah la ilaha illallah. Tidak punya Tuhan yang disembah selain hanya Allah. Selama ini kita tidak bahagia pasti karena ada Tuhan-Tuhan yang lain di hati kita. Apakah yang disebut ilah? Yaitu sesuatu yang mendominasi hati kita siang dan malam. Setiap waktu selalu ingin dekat dengannya, takut jauh darinya. Tumpah segala cinta untuknya, mau berkorban apapun deminya. Dan sangat pilu bila tidak bersamanya. Siapakah nya ini? Kalau nya ini adalah Allah, maka sah. Dia adalah orang yang merdeka dari perbudakan dunia berikut isinya. Tapi kalau nyaknya ini adalah harta, gelar, pangkat, jabatan, kedudukan, popularitas, penilaian orang, dan tetek bengek dunia lainnya, maka hampir dapat dipastikan tidak akan bahagia walaupun dunia melimpah ada padanya. Mengapa? Karena Allah Tuhan kita menciptakan kita hanya untuk jadi hambanya dan dunia berikut isinya adalah pelayan kita dalam mengabdi ke Allah. Bila kita turun derajatnya menjadi hamba dunia, maka dipastikan kita menjadi orang yang sangat sengsara, sangat hina, karena diperbudak oleh dunia yang semestinya menjadi pelayan kita. Inilah hari kemerdekaan, kembali ke tauhid, la ilaha illallah. Bebaskan diri kita dari menuhankan apapun, siapapun, cukuplah jadi hamba Allah semata. Itulah kebahagiaan, kemuliaan, keselamatan yang sesungguhnya. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.